Ceritane wong seneng tunggal sak bali, wiwitane lungo cecer saben dinane, saya suwe saben cecer nyekel tangane, banjur ngomong mas aku tresno kowe. Ceritane wong seneng tunggal sak bali, wiwitane lungo cecer saben dinane, saya suwe saben cecer nyekel tangane, banjur ngomong mas aku tresno kowe. Kembang kenongo hatiku digawe loro, kembang melati agawe larane ati, kembang kecubung agawe atiku bingung, kembange mawar tresnaku wis katon. Tinimbang rame luwe becik tak tinggal kini.